Musik. Sing ngarone siap-siap. Yo. Kagem dulur-dulur kula ingkang lenggah wonten Latar. Kembang Sukoboyo nggih, sedaya kemawon monggo. kangen nih.